hatiku yang sedang dilanda rindu. Angin, sampaikanlah salamku padanya. Lagu ini untukmu kekasih, nun jauh di sana lama ku hatiku yang sedang dilanda.